الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya di mana Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk memberi peringatan, dan peringatan itu hanyalah memberi manfaat kepada kaum mukminin. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan di antara ciri-ciri kaum mukmin adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, sayadzakkaru man yakhsha. Yakhsha rabbahu. Akan mendapatkan peringatan orang yang yakhsha, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum dari ayat Allah Jalla wa'ala ini menunjukkan bahwa orang yang tidak takut kepada Allah tidaklah bermanfaat apa yang disampaikan kepadanya dari peringatan-peringatan dan nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan, tidak bermanfaat bagi mereka. Inna alladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang kafir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kekafiran mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Oleh karena itu pada ayat yang berikutnya Allah Jalla wa'ala berfirman, wa yatajannabuha al-ashqa. Wa yatajannabuha, yatajannabu, tajannaba, ay ibta'ada. Yatajannabuha, ay yatajannabuha bidzikra. Dan akan dijauhi peringatan itu, aywaya bata'idu an dzikra, akan menjauhkan diri dari peringatan. Siapa itu? Al-ashqa, orang yang paling sengsara. Yang paling sengsara yaitu orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki rasa khasyah, khauf terhadap Rabbnya Azza wa Jalla, itu akan menjauh sehingga tidak bermanfaat bagi mereka peringatan-peringatan disampaikan. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Siapa itu al-ashqa? Alladhi la yakhsha rabbahu, yaitu orang yang tidak takut kepada Rabbnya, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukanlah ciri-ciri seorang mukmin. Seorang mukmin di antara tanda-tandanya adalah yang khusyuk, yang memiliki khasyah kepada Allah Jalla wa ala. Sehingga orang yang seperti ini disengsarakan oleh Allah Jalla wa'ala kehidupannya di dunia dan di akhirat. Alladhi yasla an-nar al-kubra, di mana orang yang seperti ini, orang yang sengsara yang kafir, yasla an-nar, yadkhulu sayadkhulu nara jahannam. Dia akan masuk ke dalam nara jahannam al-kubra ay al-uzma, neraka jahannam yang sangat dahsyat. Walhamdulillah. Di antara para ulama ada yang menjelaskan bahwa an-naru kubra ialah an-naru yawmul qiyamah. Berarti di sana ada an-naru sughra, neraka yang kecil, yaitu al-adab di dunia, siksaan dalam kehidupan dunia yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari kisah mereka sebagai akibat dari apa yang mereka lakukan ketika di dunia, sikap kekufuran, sikap al-ida wa istighbar, sombong dari menerima kebenaran. Maka mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka di dunia sebelum di al-akhirah. Di akhirah dia akan masuk ke dalam an-nar al-kubra, neraka jahannam yang sangat dahsyat. Yuqati harraha, dia akan merasakan panasnya yang sangat keras, panas yang sangat dahsyat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kita sebutkan bahwa beliau mengatakan narukum hadhihi allati fid dunya juz'un min 70 naran yawm al-qiyamah. Panasnya api yang kalian rasakan di dunia ini itu hanya 1/70 dibandingkan panasnya api pada yaumul qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mukmin, masyaallah rahimakumullah, ketika dia merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tumbuh perasaan takut. Takut dari siksa Allah jalla wa ala. Akan tetapi orang-orang kafir ketika disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya berisi ancaman, maka keadaannya seperti ahli kitab. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda. Kami tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Menganggap remeh, menganggap ringan siksa Allah jalla wa ala. Sementara Allah Subhanahu wa taala selalu menyifatkan siksaannya pada yaumul qiyamah itu dengan sifat yang syiddah, ya, yang keras. Wal adzabul akhirati ashad, siksaan di akhirat itu lebih keras. Walahum adzabun alim, mereka akan merasakan adab yang alim, yang pedih. Dan di sini Allah mengatakan an-nar al-kubra, neraka yang dahsyat, yang besar. Maka tidak sepantasnya bagi seorang hamba meremehkan permasalahan ini. Masalah akhirah ayyuhal ikhwah adalah merupakan akhir dari nasib kita, akhir dari nasib kita. Apabila seorang masuk ke dalam neraka wa'iyadzubillah dalam keadaan kafir tidak memiliki iman, maka dia kekal di dalam. Namun jika akibatnya baik bagi seorang mukmin, maka dia akan merasakan kebaikan yang sifatnya kekal. نسأل الله عز وجل أن نكون min ahlil jannah. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Kemudian dia tidak mati dalam neraka itu. Namun tidak pernah hidup. Apa maksudnya? Disebutkan dalam tafsir, "Tsumma la yamutu fiha fa yashri." Dia tidak akan mati sehingga dia istirahat. Sebab kalau mati itu kan berarti tidak merasakan apa-apa. Orang yang disiksa dalam neraka tidak akan mati, tidak akan merasakan kematian. Ya? Sebab kematian itu telah disembelih setelah ahlul jannah masuk ke dalam jannah, ahlul nar masuk ke dalam nar, maka didatangkanlah kematian itu dalam bentuk seekor kabis, seekor kibas, seekor domba. Lalu kemudian dihadapkan di antara surga dan neraka. Lalu kemudian penduduk neraka dipanggil, "Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka." Maka mereka melihat, berharap-harap mungkin mereka akan dikeluarkan dari neraka. Lalu kemudian ahlul jannah mereka dipanggil, "Ya ahlul jannah, wahai ahlul jannah." Maka mereka pun melihat. Lalu kemudian disembelihlah kematian itu. Dan dikatakanlah kepada ahlul nar, "Ya ahlul nar khaludun wala maut." Ya ahlul jannah khaludun wala maut. Penduduk neraka kekal tidak ada lagi kematian. Penduduk jannah kekal tidak ada lagi kematian. Jadi sudah tidak ada kematian. Mereka di dalam neraka Allah disiksa tiada henti. Tidak ada waktu untuk beristirahat. La ilaha illallah. Wala yahya, dan tidak pula hidup hayatan tanfa'uhu. Hidup apa? Kehidupannya memberi manfaat. Tidak dikatakan mati sehingga dia tidak istirahat. Tidak pula dikatakan hidup-hidup yang bebas, hidup yang merdeka. Tidak, karena dia dalam kondisi terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi ahlun nar, ayuhal ikhwah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah." Takutlah kalian dari api neraka meskipun sepotong kurma. Meskipun sepotong kurma. Kamu punya kesempatan untuk bersedekah, kamu punya waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu itu untuk beribadah sebelum datang waktu di mana bukan lagi saatnya seorang untuk memperbanyak ibadah. Maka dunia ini ayuhal ikhwah kesempatan bagi kita sekalian perbanyak amal. Nah, sebelum datangnya hari di mana orang yang tidak memiliki amal saleh akan disiksa oleh Allah. La yamutu fiha wa la yahya. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh telah beruntunglah man tazakka, orang yang mensucikan diri. Ai qad faza man tahhara nafsahu min al-akhlaqis sayyi'ah. Sungguh telah menang, sungguh telah beruntung orang yang menyucikan dirinya, menyucikan jiwanya dari akhlak-akhlak yang buruk. Maka di sini anjuran dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya untuk senantiasa berusaha membersihkan jiwa. Ini yang biasa disebut tazkiyatun nufus, penyucian jiwa-jiwa. Dari apa? Dari berbagai sifat-sifat yang buruk, wal akhlaqur radhilah, akhlak-akhlak yang rendah, yang hina, yang tidak sejalan dengan bentuk peribadatan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sebab orang yang mengisikan dirinya akhlak, sungguh dialah orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Menyucikan diri dengan senantiasa muhasabah, mengoreksi apa yang kita amalkan. Sebab tidak seorang pun di antara kita ya Tuhan mengetahui apa nasib kita di masa yang akan datang. Mungkin pada hari-hari ini, mungkin pada saat-saat kita berada di dunia, tidak terbayangkan oleh kita apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang akan kita rasakan. Maka sebelum waktu-waktu itu berakhir dan kita tidak mengetahui kapan kehidupan kita berakhir di dunia, maka Anda juga selalu berusaha untuk mencari kesempatan, mencari kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan sebaik-baiknya. Ibadah, menuntut ilmu, mengkaji Al-Quran Karim, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersabar di atasnya, istiqamah. Jangan kita mengatakan wah saya kan masih muda. Ya, kenapa kok banyak sekali anak-anak muda di luar, mereka bebas mau melakukan apa saja, mereka bisa melakukan. Ayuhal ikhwatillah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya masa depan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui apa arti tujuan hidup di dunia ini. Jangan kalian tertipu dengan kebanyakan manusia yang mereka terpesona dengan kehidupan dunia, asyik dengan dunia ini, tertipu dengan berbagai gemerlapan dunia. Itu tidak akan berarti sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum ketika diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang talibul ilm, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, itu menunjukkan bahwa Allah menghendaki kebaikan pada kamu. Ma yuridullahu bihi khairan, ada ma yuridullahu bihi khairan yukthir amwalahu yarfa'u jahahu yarfa'u manzilatahu fid dunya. La, Allah tidak mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan siapa di antara kalian yang Allah menghendaki kebaikan padanya, Allah perbanyak hartanya. Kan tidak. Allah tinggikan kedudukannya di dunia. Kan tidak. Allah berikan jabatan. Kan tidak. Tapi apa? Yufaqihu fid din. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seorang hamba itu mengerti tentang agamanya. Dia belajar, dia menuntut ilmu, lalu kemudian dia memahami ilmu yang dipelajarinya, lalu dia berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupannya. Inilah nikmat yang sebenarnya, ayuhal ikhwah. Nikmat yang hakiki. Namun banyak di antara manusia yang tidak memperhatikannya. Wallahu musta'an. Dari Al-Quran sampai pada ayat yang ke-14. Nah, nafkah di jihadah. Tafadhalu hafizakumullah.